وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah muslimin, jemaah muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari salah satu bagian dari agama kita, salah satu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang akan kita pelajari insyaallah mulai pertemuan kita hari ini adalah Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, kumpulan hadis-hadis mengenai masalah hukum agama yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita baca pada hadis yang pertama, an Nabi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fil bahari, tentang air laut, tentang laut. Qala, beliau mengatakan, huwa, laut itu, at-tahuru ma'uhu, airnya itu suci, mensucikan. Al-hillu maytaduhu, al-hillu maytaduhu, yang halal bangkainya. Kharajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh Imam al-arba'ah, Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah, wa lafzu lahu, dan lafaz ini lafaznya Ibnu Abi Syaibah, wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu jami'an. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah, Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Ini bapaknya kucing. Beliau itu nama aslinya sebelum masuk Islam namanya Abdusyams Ibnu Sakhar dari suku Daus. Abdusyams, hambanya matahari, bin Sakhar, nama bapaknya itu Sakhar, dari suku Daus, salah satu suku kabilah Arab. Pada tahun ke-7 Hijriah, Allah memberikan hidayah kepada Abdusyams ini. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Karena namanya itu nama kesyirikan, nama yang mengandung penghambaan kepada jenis selain Allah Subhanahu wa taala, Abdusyams, hambanya matahari, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganti dengan Abdurrahman. Namamu sekarang Abdurrahman. Jadi mengganti nama itu salah satu di antara ajaran Rasulullah kalau namanya tidak benar, kalau namanya salah. Dan nama yang salah adalah nama yang maknanya tidak benar. Baik tidak benar dari sisi akidah, tidak benar dari sisi makna, maupun tidak benar dari sisi yang lain. Adapun keberadaan apakah nama itu harus menggunakan bahasa Arab, enggak. Nama bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apapun boleh-boleh aja. Tapi nama itu baru dianggap salah kalau nama itu mengandung maksiat secara syariat, melanggar hukum syar'i, sampai pun yani nama itu menggunakan bahasa Arab. Jadi seandainya ada orang yani punya anak dikasih nama Jahannam, ya salah meskipun Jahannam itu bahasa Arab, ya. Karena baca Quran ono bahasa api ku Jahannam khalidina fiha, aku jenengi Jahannam ya. Yo enggak benar gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti nama beliau dari Abdusyams menjadi Abdurrahman, sehingga beliau dikenal dengan Abdurrahman Ibnu Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman Ibnu Sakhar Ad-Dausi. Nah, beliau lebih dikenal dengan gelarnya, kunyahnya Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah, bapak kucing. Karena orang Arab itu punya satu kebiasaan sampai sekarang. Punya satu kebiasaan, kalau seseorang itu menyenangi sesuatu yang membedakan dia dari makhluk, dari masyarakat sekitarnya, maka dijenengi abu yang disenangi. Abu, sesuatu yang disenangi. Orang Arab itu, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, lumrah itu ya senang unta, senang mbe, ngono ya. Karena memang itu binatang yang ada di sekitar mereka, yang mereka senangi, yang mereka pelihara. Kucing banyak ada, tapi ya enggak dipelihara, enggak ada openi gitu loh. Ini anjing juga ada, tapi yang enggak ada openi, binatang liar. Sebagaimana ada yani tikus, sebagaimana ada dhab, sebagaimana ada binatang-binatang liar semacam itu enggak ada openi. Tapi bodoh ini perhatian banget sama kucing. Orang satu ini perhatian banget sama kucing. Ada loh sebagian orang itu yani yang perhatian sama kucing. Salah satu dari antara ikhwah kami di Al-Furqan itu tuku iwak, itu tuku no kucing. Yani dia sendiri tuh enggak senang makan ikan, tapi setiap hari itu beli ikan, katanya belikan kucing. belikan pindang, tiap hari beli pindang untuk katanya belikan kucing. Yani senang gitu. Yani karena dia enggak lumrah, beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Oleh masyarakat sekitar itu dijenengi Abu Hurairah, disebut-sebut dengan bapak kucing, dan akhirnya beliau terkenal dengan nama Abu Hurairah. Beliau terkenal dengan nama Abu Hurairah sampai sekarang. Jadi beliau dikenal dengan nama Abu Hurairah. Jadi kalau kita nyebut dari Abdurrahman bin Sakhr At-Tausi, orang-orang sengenal. Tapi kalau kita menyebut dari Abu Hurairah, nama itu yang masyhur. Dan itu boleh, yang semacam itu boleh. Itu Abu Hurairah. Abu Hurairah, para jemaah sekalian, salah satu di antara sahabat yang akhir masa Islam, tapi karena kesungguhannya dalam belajar menimba ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu macam-macam. Ada yang banyak hadisnya, ada yang sedikit, ada yang sedengar. Para sahabat yang riwayat hadisnya di atas 1000 itu hanya ada 7. Para sahabat yang riwayat hadisnya di atas 7. Di atas 1000 itu hanya ada 7 sahabat yang dikumpulkan oleh salah satu ulama kita, yakni sab'un min as-sahbi fawqa al-alfi qad naqalu 'anil mukhtari, yakni khairu mudhari. Jadi ada 7 sahabat yang mereka meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 orang itu adalah Abu Hurairah, itu yang pertama. Yani Jabir bin Abdullah, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, dan Aisyah radhiyallahu anha. 7 ini enggak urut ya. Pokoknya di atas 1000, bukan berarti yang paling gede, cili, bukan. Akal itu Anas sendiri enggak apa urutannya. Ini kalau urutannya saya enggak paham. 7 sahabat yang masuk dalam meriwayatkan hadis di atas 1000. Jadi Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas kata Ibnu Umar. Jadi Abu Hurairah, Sa'd bin Malik Al-Khudri yang dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Aisyah radhiyallahu anil jami'. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang air laut. Kisah dari hadis ini, para jemaah sekalian, sebagian di antara sahabat mereka ada keperluan untuk mengarungi lautan. Ingat, di Saudi Arabia yang berbatasan dengan laut itu hanya sebelah barat, Laut Merah. Posisi kejadian ini di kota Madinah. Karena Abu Hurairah tatkala masih Islam, jadi itu beliau sudah di kota Madinah tahun ke-7 Hijriah. Berarti beliau sudah 7 tahun di kota Madinah. Jadi tidak mungkin kejadian dialog ini terjadi atau hadis ini terjadi pada waktu Rasulullah masih di kota Mekah. Karena Mekah dengan Jeddah, Mekah dengan Laut Merah itu dekat. Kalau Madinah agak jauh. Jadi kalau Madinah itu ini agak jauh. Jadi para sahabat yang mereka itu enggak biasa naik, enggak biasa ke lautan, suatu ketika ada keperluan untuk naik perahu ke laut. Di tengah laut mereka bekal air tawar yang mereka bawa menipis, semakin sedikit. Lama-lama tinggal sedikit. Kalau dipakai untuk minum, enggak bisa untuk wudu. Selama ini air tawar yang mereka bawa itu dipakai untuk wudu, dipakai untuk nyeni minum. Kok enggak dipakai untuk mandi saat wong Arab ora doyan mandi. Sampai saiki. Ini atus nurung dino pisan, telung dino pisan, minggu pisan, itu lumrah. Ini wong tatkala anak umroh kemudian orang tua pas bareng sama abah, ini bapak anak itu gatel, anak hubungi teman-teman Medina. Gatel kamu ya? Mandinya berapa kali sehari? Ya normal lah dua kali. Kok dua kali? Bisa dua hari sekali, tiga hari sekali. Kami di kota Medina, kami ini para mahasiswa Indonesia, kalau di sini itu mandi dua hari sekali, ngikuti orang sini. Gitu. Itu orang. Normal kalau mereka itu. Jadi gak dibahas mandi, cuma untuk wudu sama untuk apa tadi? Minum. Lama-lama airnya menipis sedikit. Kalau mereka pakai wudu, engkau minum apa? Mau dipakai minum? Wudu apa? Jadi mereka meskipun banyak air, mereka itu gak mudah-mudah untuk menghukumi air laut. Karena yang mereka terima dari Rasulullah selama ini untuk wudu itu air kota Medina. Dan air kota Medina itu air tawar. Yang selama ini dihukumi oleh Rasulullah sebagai air yang suci, mensucikan, itu air tawar. Jadi air asin. Boleh. Jadi mereka setelah pulang ke kota Medina bertanya hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah kunna narkabul bahar. Ya Rasulullah, kami pernah mengarungi lautan. Falaysa lana ma illa qalil. Kami enggak memiliki air kecuali sedikit. Ana tawadda'u bi ma'il bahar, itu pertanyaannya. Ana tawadda'u bi ma'il bahar, apakah boleh kami itu berwudu pakai air laut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa, laut itu at-tahuru. Ma'uhu, airnya suci, mensucikan, yakni al-hillu maitatuhu." Apa itu? Bangkainya suci, bangkainya suci. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ambil beberapa itu tadi dari secara umum makna dari hadis itu secara global. Kita ambil beberapa faedah sesuai dengan waktu yang ada. Yang pertama ya ikhwan, hadis ini menunjukkan kepada kita, jadi pembicaraan mengenai masalah Abu Hurairah tadi menunjukkan kepada kita tentang dianjurkannya untuk merubah nama jika namanya itu apa jelek. Ketika itu kita ambil dari faedah Abu Hurairah tadi meskipun tidak dalam hadis. Baik. Adapun faedah-faedah dalam hadis ini menunjukkan pertama, yakni bekerja dan mengarungi lautan, aktivitas di laut itu boleh. Aktivitas di lautan itu boleh. Kerja di laut, aktivitas di laut sebagai nelayan atau apalah itu yang aktivitas di laut itu boleh. Ini karena tatkala Rasulullah mengetahui sebagian sahabatnya itu beraktivitas di laut, maka beliau tidak melarangnya. Beliau ini tidak melarangnya. Hadis ini yang kedua, ini hadis ini yang kedua menunjukkan yakni kepada kita, yang menunjukkan kepada kita bahwa air laut itu tohur, tohur itu suci, mensucikan. Arti dari suci mensucikan para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suci dalam arti zatnya suci. Nek disentuh enggak najis, nek diminum halal. Itu arti suci. Mensucikan dalam arti bisa dipakai untuk menghilangkan najis dan bisa dipakai untuk menghilangkan hadas. Yang paling inti malah untuk menghilangkan hadas. Mensucikan bisa dipakai untuk menghilangkan hadas. Dalam artian bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi, mandi junub, mandi besar. Itu arti mensucikan. Karena air itu kalau kita tinjau dari sisi suci dan mensucikannya, maka air itu ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan, ada air itu yang tidak suci tidak mensucikan, atau dalam bahasa kampangannya air yang najis. Ini air yang najis. Teh. Air, ini air kita yang kita bahas ini ya Huan, itu air. Kita tidak membahas benda cair. Benda cair karo air itu apa bedanya? Beda lah. Jadi karo benda cair itu ya, jadi bensin, jadi minyak goreng, minyak tanah, Terus apa? Ini yang lain-lain itu benda cair. Yang kita bahas ini air. Yang kita bahas ini air. Nah, air itu ada tiga dari sisi hukum. Yang pertama, air itu yang suci mensucikan, tohur dalam bahasa. Yani hadisnya tadi itu tohur, suci mensucikan. Air yang tohur itu air yang masih asli sebagai air. Air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang masih asli atau sudah ada campur tangan manusia tapi tidak merubah keaslian airnya. Air yang turun dari langit itu apa? Air hujan dan air embun. Dalam istilah para ulama, air embun itu air dari langit. Pokoknya air kan itu nggak tumbuh, nggak keluar dari bumi. Air embun itu tiba-tiba muncul aja bagi-bagi, katanya dari langit Allah. Yang penting air, air laut, air laut, air apa tadi, hujan sama air embun. Yang keluar dari bumi, yang keluar dari bumi sumber mata air, kerucukan air terjun, apalagi sumur, oh, bor-boran, monis, pokoknya apalah, itu air yang keluar dari bumi. Kalau air itu ya Huan, air yang keluar dari bumi itu apapun warnanya, apapun bentuknya, apapun baunya, apapun rasanya, pokoknya air itu masih asli alam, maka air itu tohur, suci, mensucikan. Air yang keluar dari bumi itu kan ada yang bening, seger, air-air pegunungan. Oh nasim, yani rasanya tawar tapi keruh, air-air rowo, sawah-sawah tapi keruh, tawar tapi ya. Air itu ada yang wis keruh rada asin, air serowo. Air sedayu ku keruh rada asin. Ini karena dekat laut. Air itu ada yang air sudah keruh bau. Bau tanah. Gitu ya? Itu biasanya daerah-daerah tertentu. Ada air itu warnanya kekuningan terus bau. Air belerang. Bau belerang. Air itu apa lagi? Terus pokoknya asli lah, air itu pokoknya asli, belum ada campur tangan manusia, memang dari asli, bor keluarnya yang koyok, mono. Meskipun bau, air itu tetap suci, mensucikan. Memang air itu masih asli, yakni alam. Air itu masih, yakni asli, al-salam. Itu air. Dan semua tampungannya, makanya semua tampungannya, sumur, danau, sungai, boleh, laut, terus. Waduh, ini semua air-air itu air hujan ke sungai, air sumber air ke sungai menak tadi, ini sungai gitu ya, mungkin terus gitu, ini jadi danau terus gitu ke lautan, lautan kemudian berubah umbo banyak jadi asin, mau apalah, pokoknya air itu namanya suci, apa, mensucikan, itu yang disilakan oleh para ulama dengan al-ma'ul mutlak, air mutlak, air yang masih asli, ini suci, mensucikan. Baik, yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci dalam arti disentuh enggak najis, diminum halal, tapi dipakai wudu rasa. Dipakai wudu enggak sah. Diminum halal, tapi dipakai wudu enggak sah. Dipakai wudu tidak sah. Itu namanya suci, tapi tidak mensucikan. Ingat ya, dipakai wudu. Bukan dipakai membersihkan benda najis. Karena masalah air untuk najis dengan air untuk wudu itu beda hukum. Yang kita bahas sekarang adalah air untuk hadas. Tidak mensucikan dalam artian tidak boleh dipakai untuk tidak boleh dipakai untuk wudu. Tidak boleh dipakai untuk mandi. Nah, air yang jenis ini itu macam-macam. Ini air yang jenis kedua ini, air yang suci tapi tidak mensucikan, itu macam-macam. Pertama, semua benda cair yang tidak dinamakan air tok. Air tok, ono tok ini. Semua benda cair yang tidak dinamakan dengan air tok. air. Berarti kan lafadz anato, onotoi, air saja. Bisa jadi namanya bukan air, bensin. Ini apa namanya? Solar, oli, minyak goreng. Itu kan benda cair tapi enggak namanya air. Tapi enggak namanya air. Itu suci tapi enggak mencucikan. Tapi enggak boleh minyak wudu pakai bensin. Wudu pakai minyak goreng, enggak sah. Meskipun benda cair. Yang kedua, namanya air tapi enggak tok. Air ono terusane, enggak bisa-bisa. Air degan, air kelapa. Ya. Air kelapa, air kelapa. Asli dari alam memang begitu dibuka, yo sono banyu ni. Ni sing koyo ngono. Peresan jeruk itu bukan campur tangan manusia. Manusia cuma meres. Degan itu begitu dibuka sudah ada air, air kelapa. Itu air, kita makannya air tapi enggak tahu air kelapa. Ini ada orang, mas pingin minum ambilkan air. Dicupono degan, air, air ini, air kelapa tapi ya. Air, minta air. Jadi air dan air kelapa, jadi lafat terus air, terus-terusannya tadi itu gak bisa dipisah. Jadi air, gak air, tok air, ono terusani. Meskipun itu asli alam. Meskipun itu asli alam. Ini itu, air, ini. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Benda cair tapi enggak air. Yang kedua, benda air tapi enggak tok. Enggak saja. Air ana sambungannya kalau dalam bahasa fikihnya itu ini yudhafu lahu idhafah lazimah dalam bahasa fikihnya. Bahasa idhafah lazimah itu disambung dan mesti ada. Beda nggih. Pendapatnya. Ya wis apa kok. Kalau ana ambil air dari sumur, ana ambil sumur. Air apa ini? Air sumur. Karena tak saya tahu baru saya ambil sumur. Tapi tak kala saya ambil air satu gelas dari timba yang dari sumur tadi tak kawan di rumah. Ini, mi, ini air apa? Ya air, air apa? Ya air. Lafar sumur hilang. Karena dia nggak tahu saya dari mana saya ngambil. Tapi kalau air degan, mau tak bawa ke toko, mau tak bawa ke pondok, mau tak bawa ke pasar, apa ini? Degan, air degan. Lafar air kelapa itu nggak bisa, kelapa itu nggak bisa lenyap. Itu namanya idhofah lazimah. Dengar. Ini ilofa lazimah. Itu makanya saya bahasakan dengan bahasa yang gampang. Yani air tok. Ono makanya dari perhatian air toknya itu tadi air tok. Itu yang kedua. Yang ketiga. Air tok. Air. Yang kecampuran benda suci sehingga dia tidak dinamakan dengan air tok. Aslinya itu air saja, air ya, air sumur, ya air bor-boran, ya air sungai, pokoknya air. Ya air galon, ya air gelas, air gelas, pokoknya air. Kecampuran benda yang suci sampai dia itu sudah tidak lagi dinamakan dengan air saja. Berarti air yang kecampuran benda yang suci itu ada dua macam. Ada kecampuran tapi masih namanya air. Campuran itu titik banget sehingga orang masih menamakannya apa? Air, ini air. Contoh apa? Air ini air gunung loh, katanya tulisannya itu. Air gunung, tapi sekarang sudah nggak air gunung, jadi air bersih. Ini katanya ada campurannya, kan prosesnya itu kan disuling, itu dikasih opolah, menuju untuk zat-zat tertentu ada campurannya. Tapi campuran itu tidak bisa merubah. Ini tetap namanya air. Maka itu tidak merubah hukum. Dia tetap airnya nomor pertama. Suci dan mencucikan. Tapi kalau ini air. Terus tak kasih susu. Susu kental itu. Terus tak utek. Ini air itu suci. Air itu suci. Susu itu suci. Gitu ya? Susu itu suci. Air kecampuran benda yang suci, tapi sekarang setelah dicampur enggak jadi air lagi. Orang sudah tidak menamakan air itu dengan air, tapi sudah menjadi nama air susu, air kopi, air teh, bahkan kadang-kadang airnya itu hilang. Ini. Enggak teh, enggak dikasih teh, tapi kasih air teh. Ini. Minumnya apa, Pak? Teh, menurut teh. Jadi orang itu jarang menyebut air teh. Teh, teh, susu, kopi dan macam-macamnya, maka air itu suci, tapi apa? Tidak mencucikan, maka jenengan nggak boleh wudu pakai teh poton, wudu pakai ini sirup, wudu pakai opin, air kopi, wudu pakai apa, nggak boleh. Jadi nggak boleh karena air itu ini sudah tidak lagi namanya air, sudah tidak lagi warnanya air. Wallahu ini a'lam. Ya, itu yang kedua, air yang suci. Terus apa? Tidak mensucikan, suci dan tidak mensucikan. Yang ketiga para jemaah sekalian, air yang najis. Air yang tidak suci otomatis tidak mensucikan. Tidak suci otomatis tidak mensucikan, atau dalam bahasa gampangannya najis. Air najis itu ada dua. Air najis dan air mutanajis. Air najis itu istilah fikihnya, air najis sama air mutanajis. Air najis itu zatnya aslinya memang najis. Mutanajis itu air suci yang kecampuran benda najis sehingga jadi najis. Yang pertama apa contohnya? Kencing. Bentar. Kencing. Jadi kencing itu bukan air dicampur apa. Jadi memang dia keluar dari zakarnya manusia, dari farjinya manusia itu memang sudah berupa cairan dan itu namanya kencing. Itu namanya najis. Itu namanya najis, yakni benda najis. Darah. Dalam mazhab jumhur, insyaallah nanti kapan-kapan kita bahas darah. Darah gitu ya. Dalam mazhab jumhur. Nanah dalam mazhab Imam Ahmad, meskipun yang rajin nanah itu enggak najis. Nanah dalam mazhab Imam Ahmad. Anak yang ingin mencontohkan ini, sesuatu yang zatnya memang aslinya itu najis. Kalau enggak benda cair, yang najis juga itu BAB, anjing, babi, gitu ya. Itu zatnya najis, itu namanya najis. Itu namanya najis. Adapun kalau sesuatu itu suci kayak ini, suci, terus kecampuran benda najis, kena pipis, kena BAB, kena kotoran gitu ya, kecampur, maka namanya mutanajis. Namanya mutanajis. Apa ya, paling ada istilahkan ya. Najis menuai. Ini diistilahkan najis. Ini gak apa-apa lah. Pokoknya di situ ada dua macam tadi. Kenapa kita bedakan para jemaah sekalian? Kalau mutanajis itu masih bisa diproses kembali menjadi suci setelah dihilangkan unsur najisnya. Kalau najis itu gak bisa diproses. Karena memang zatnya najis, kecuali kalau dia berubah wujud. Ini. Jadi air yang kedua yang kita bahas itu air mutanajis. Itu bisa diproses menjadi air yang suci kalau unsur najisnya dihilangkan. Contoh, Sungai Kalimas. Surabaya. Sungai sing wong diabe yo mlebu rono, wong pipis mlebu rono, kotoran opo yo mlebu rono, masrun air garu-garuan. Misalnya kotor, bau, butok, sekarang rasanya juga kalau mau dirasa juga. Tapi kalau Pemda, pemerintah daerah itu enggak mempunyai sumber air yang cukup untuk masyarakat. Mau enggak mau harus menggunakan air kali itu, akhirnya diproses. Disuling. Ya, diproses sehingga unsur najisnya itu kotorannya hilang, bau besing hilang, bau kotoran hilang, bau ini hilang, bau itu hilang. Kemudian dikasih ini bahan apa untuk membunuh kuman. Akhirnya jadilah PDAM. PDAM itu tengok. Tadi masih. Mulai, semoga jadi PDAM. Jadi PDAM. Apa hukumnya air PDAM? Kalau tahu sumbernya itu benda semacam itu, air semacam itu. Suci. Dan mensucikan. Kenapa? Itu air mutanajis. Air itu aslinya suci. Tapi karena ini penduduk aja sih gak karu-karuan itu. Diproses kembali, itu menjadi suci, mensucikan. Meskipun kita tahu air itu berawal dari, berasal dari tempat yang semacam itu. Tapi, yang jenengan memproses kencing. Kencingnya uang dikumpul no, oleh satong, itu disuling. Disuling, tadi bersih. Maka gak boleh, tetap gak boleh. Sebagai sebuah gambaran ya, jenengan itu kalau minum air putih itu banyak banget. Banyak gitu kan. Pada waktu pipis itu kan bening. Ya. Bening, gak bau, gak warna, gak rasa. Dia rasa aku katong. Yang penting gak bau, yang penting gak warna. Gak bau, gak warna. Apa hukum air itu? Najis. Tetap najis. Karena zatnya najis. Makanya kalau air itu air kencing yang warnanya kuning itu, kemudian entah diapakan, diproses, warna kuningnya dihilangkan, bau pesingnya dihilangkan, jadilah air itu bening itu, maka tetap najis. Itu beda antara apa? Keduanya. Jadi beda, ini antar, ini keduanya. Dari sini kita jawab beberapa pertanyaan. Ustaz, katanya daging babi itu najis. Oh iya, haram Ustaz. Iya. Katanya karena ada cacing pita. Gak tahu, katanya begitu. Lah, kalau ditemukan teknologi untuk menghilangkan cacing pita yang ada pada daging babi, apa hukumnya? Tetap haram, tetap najis. Karena itu najis zat. Najis zat. Ya. Tapi nek jenengan itu punya daging ayam, itu punya daging kambing, terus kecampur sama daging anjing, kecampur. Ini. Kecampur, wis dicampur kamu daging anjing, kecampur. Tapi kemudian bisa dipilah-pilah. Iki anjing, iki putih rotoan. Iki kambing atau apa, dipisah-pisah. Gitu. Setelah dipisah, kemudian daging kambing itu dicuci 7 kali, yang pertama pakai tanah. Karena menurut itu yang 7 kali yang pertama pakai tanah. Apa hukumnya daging kambing itu? Suci. Karena aslinya dia itu suci, terkena najis, maka dihilangkan najisnya, dia suci. Adapun kalau daging anjing tadi diproses, sampai elek pun daging anjing tetap najis. Itu beda antara najis dan mutan najis. Ini berlaku pada semua benda najis, baik itu air maupun itu benda-benda najis yang lainnya. Lihat. Itu dulu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Satu aja faedah. Yani kita lanjutkan tetap pada hadis ini pertemuan yang akan datang. Billah subhanahu yani wa ta'ala. Yani kita berjalan dengan cara ini, sak melaku-melakuni atau ana paksakan satu hadis sekalian pertemuan. Yani kalau satu hadis sekali pertemuan ana akan mengatakan faedah dari hadis ini, yang pertama air laut itu suci. Yang kedua, yani air itu ada 3. Yang ketiga, menutup. Menutup, selesai itu satu hadis. Dan pertemuan selesai. Tapi kalau harus penjabaran yang secukupnya, gak diluaskan ini. Karena kalau ngajar ini di anak-anak pesantren, bisa air tok itu 5 kali pertemuan. Ini, kak, belum tuntas kadang-kadang. Ini, secukupnya begitu aja. Ini, secukupnya begitu saja. Gimana? Asalnya? Hah? Ya kayak begini ya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, daripada ini khatam Sahih Bukhari, khatam belum haram tapi orang mudeng karepe apa. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.